Konsultasi Syariah. Zakat akik. Pertanyaan, apakah akik wajib dizakati? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya, kita akan mengenal dua aturan zakat, yang ini kita jadikan acuan untuk kasus zakat akik. Pertama, zakat harta perdagangan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa harta perdagangan termasuk harta yang wajib dizakati. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat untuk barang yang dijual. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini didhaifkan Al Albani. Hanya saja hadis ini didukung hadis lain dari Qais bin Abi Warazah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai para pedagang, jual beli selalu disertai dengan hal sia-sia dan sumpah palsu. Karena itu, bersihkanlah dengan zakat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan disahihkan Al Albani. Kedua, zakat ma'adin atau barang tambang. Ulama Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa barang tambang wajib dizakati. Hanya saja, mereka berbeda dalam memberikan batasan. Menurut Hanafi, barang tambang yang wajib dizakati adalah barang tambang yang diolah dengan api, seperti tambang logam. Sementara Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dizakati. Dalil tentang ini adalah hadis dari Bilal Al-Muzani. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakat dari hasil tambang dari berbagai kabilah. Disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Zakat akik. Ulama berbeda pendapat tentang zakat akik. Pertama, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akik tidak wajib dizakati. Karena akik hanya batu, sebagaimana bebatuan lainnya tidak wajib dizakati, akik juga tidak wajib dizakati. Kecuali jika akik ini diperjualbelikan. Ketika akik ini diperjualbelikan, maka akik termasuk zakat barang dagangan. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak ada zakat untuk akik sebagaimana umumnya bebatuan lainnya, kecuali jika diperdagangkan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada zakat untuk batu. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Hadis yang menyatakan tidak ada zakat untuk batu diriwayatkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Dan statusnya tidak sah karena ada perawi yang majhul atau tidak dikenal. Kedua, pendapat Hambali. Mereka menggolongkan akik sebagai bagian dari barang tambang atau ma'adin, sehingga wajib dizakati sebagaimana barang tambang lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, ciri barang tambang yang wajib dizakati adalah semua yang keluar dari bumi yang terbentuk dari endapan unsur lain yang memiliki nilai, seperti besi, yakut atau permata nilam, aquamarin, dan akik, al-mughni. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dan kalimat, apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, mencakup batu akik. Demikian pula hadis dari Bilal Al-Muzani, beliau mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakat dari hasil tambang dari berbagai kabilah. Disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Jika kita mengambil pendapat mayoritas ulama, maka akik tidak wajib dizakati, kecuali jika akik ini diperjualbelikan. Sementara akik untuk dimiliki pribadi tidak wajib dizakati. Demikian, Allahu A'lam.